وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. Kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah sosial. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang luqatah. Sebenarnya judul ini tidak ada hubungannya dengan akad, tapi ini dimasukkan oleh para ulama dalam kajian fikih muamalah. Meskipun tidak ada akad muamalah di sana, namun ini dimasukkan dalam kajian muamalah karena ini menyangkut harta benda yang ada di sekitar masyarakat, ditemu oleh sebagian orang, kemudian nanti dirawat untuk dikembalikan kepada pemilik. Wa ismu syai'i alladhi tajiduhu mulakkin fata'khuduhu, yaitu nama yang dijumpai oleh orang yang menemukan kemudian dia mengambilnya. Sedangkan secara syariat adalah benda yang diambil yang dia muhtaram, punya nilai, min madya'atin, berupa benda yang hilang, liyahfadhuhu, agar dirawat dan dijaga oleh pemiliknya atau dijaga oleh orang yang menemukannya. Ada dua istilah terkait barang temuan. Yang pertama luqatah, yang kedua rikaz. Apa bedanya antara luqatah dengan rikaz? Kalau luqatah, temuan yang ada di permukaan bumi, sehingga kita bisa pastikan pemiliknya ada di zaman ketika. yang dikeluarkan zakatnya 20%, siapanya enggak boleh. Karena ini bukan rikas, tapi ini lukoto. Nah, sekali lagi, untuk lukoto adalah barang yang ditemukan di permukaan bumi, sehingga kita bisa memastikan atau punya dugaan kuat pemiliknya. Karena itu memungkinkan untuk dicari siapa pemiliknya. Kemudian tentang dalil adanya luka adalah hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqatati dhahabi wal wariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang luqatah, barang temuan dalam bentuk emas dan perak. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang yang menemukan ini, aha wa ifasaha thumma arifha sanatan. Coba kamu hafalkan talinya seperti apa bungkusnya. Kemudian umumkan kepada masyarakat selama setahun. Tentu saja yang diumumkan adalah menemukan atau ditemukan emas, namun tidak dijelaskan dengan detail seperti apa kriterianya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, kenali bagaimana talinya, bagaimana bungkusnya. Pesan itu beliau tujukan kepada orang yang menemukan, bukan di materi pengumuman. Jika tidak ada orang yang mengaku, fastanfiqha, maka silahkan kamu miliki. Waltakun indaka wadi'atan, dan jadikan itu sebagai wadi'ah di sisimu. Artinya, kamu mendapatkan amanah untuk menjaga barang itu selama masa pengumuman. Fa'in ja'a talibuha yauman minad dahri fa'addiha ilaihi. Jika ada orang yang mencarinya pada satu hari, dan kamu menemukan orang itu, dan kamu menjumpai orang itu, jika datang orang yang mencarinya di satu hari tertentu atau di satu waktu tertentu, fa'addiha ilaihi, maka kembalikanlah barang itu. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi SAW memerintahkan orang yang menemukan barang temuan, menemukan luqatah, untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenali ciri-cirinya. Misalnya menemukan uang, maka dia kenali jumlahnya. Atau menemukan dompet, dia kenali warnanya. Dan seterusnya. Yang kedua, harus diumumkan. Dan ini hukumnya wajib. Yang ketiga, harus dia rawat dengan baik. Dan yang keempat, dia kembalikan kepada pemiliknya, orang yang mencarinya, jika suatu saat dia datang untuk mengambilnya. Yang kita garis bawahi di sini adalah, berarti dari empat syarat ini menunjukkan, Nabi SAW mengajarkan ketika orang menemukan sesuatu, maka tidak boleh ada niat untuk memilikinya. Tapi tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk mengembalikannya. Mengembalikan kepada pemiliknya. Karena itulah para ulama mengatakan, niat ketika menemukan sebuah barang, itu bisa membedakan atau bisa memberikan hukum yang berbeda. Adanya perbedaan niat ketika menemukan sebuah barang, itu bisa memberikan hukum yang berbeda. Jika ada orang yang menemukan sebuah barang, namun niatnya dalam rangka untuk mengembalikan barang itu kepada pemiliknya, maka dia seorang amin, orang yang mendapatkan amanah. Sehingga andaikan barang itu hilang atau rusak di masa pengumuman dan itu di luar keteledoran dia, maka dia tidak diwajibkan untuk menanggung resiko. Yang kedua, orang yang menemukan barang tapi dia berniat untuk memilikinya, sehingga tidak ada keinginan untuk dikembalikan, tapi betul-betul ada niat dalam dirinya untuk memilikinya, maka jenis yang kedua ini statusnya sebagai orang yang ghasab. sehingga dia berdosa dari awal. Dia berdosa dari awal. Ada orang menemukan uang 100 ribu. Wah, dia senang, alhamdulillah, nemu uang 100 ribu. Lalu diambil dengan niat untuk memilikinya. Tidak ada keinginan sepeser pun untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Sehingga niat dari awal itu sudah enggak benar. Pengen memiliki uang itu, padahal kita yakin uang 100 ribu ini pasti ada pemiliknya. Maka mengambil uang ini dengan niat untuk memilikinya itu sudah berdosa dari awal. Berarti dia ingin menggosok, menguasai harta milik orang lain. Sehingga misalnya kalau ada orang yang mencari, dia mungkin diam saja selama enggak dicurigai, ya, itu yang punya, diam aja. Atau ketika tidak ada orang yang mencari, mungkin dia malah senang. Atau tidak ada upaya untuk mengumumkannya. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori gosop, merampas harta orang lain, dan ini hukumnya dosa. Praktek seperti ini di masyarakat kita masih banyak. Dan itu menunjukkan bahasanya pendidikan masyarakat kita terkait menghargai harta orang lain itu belum maksimal. Indonesia itu termasuk di antara contoh yang kurang baik dalam masalah ini. Kita bisa jumpai kalau orang sudah kehilangan HP, HP-nya jatuh, sudah alamat pasti enggak kembali. 1001 ketika orang menemukan sesuatu kemudian dicari pemiliknya. Nemu HP, kemudian ketika dihubungi, dia berusaha untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Dan sampai ketika itu ada, kita merasa, Masya Allah, orang ini baik hati sekali. Dia menemukan HP saya, kemudian dia kembalikan ketika ditelepon, respon, kemudian jawab, saya ada di sini, nanti Bapak kalau mau ngambil, silahkan ngambil di sini. Atau kita ketemuan di sini. Di tempat kita ini jarang. Yang banyak begitu orang kehilangan HP, ya sudah alamat kayaknya enggak bakalan bisa jumpa lagi dengan HP itu. Apalagi uang. Ya. Kalau identitas mungkin bisa balik. Karena identitas enggak bisa diperdagangkan. Orang kehilangan KTP, kehilangan SIM atau STNK atau yang lainnya, ada kemungkinan untuk balik. Tapi kalau sudah berbicara masalah benda-benda berharga yang itu tidak punya atau yang itu tanpa melihat identitas seperti HP atau uang atau bahkan cincin atau yang lainnya, wah itu Masya Allah, bagi yang menemukannya sudah punya niat dan keinginan dari awal untuk memilikinya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW, hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juwani tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, wasa'alahu an dhalatil ibil. Nabi SAW juga ditanya tentang dhalatul ibil, tentang unta yang hilang. Faqala, lalu beliau bersabda, malaka walaha, da'ha fa inna ma'aha khidaaha wa siqaaha. Taridul ma'a wa ta'kulu syajara hatta yalqaha rabbuha. Bagaimana dengan unta yang hilang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngapain kamu ngurusi unta hilang? Biarkan saja. Dia pakai sepatu, dia punya kantong air dan dia bisa minum, dia bisa makan pepohonan yang ada di sekitarnya sampai nanti dijumpai oleh pemiliknya. Wasa'alahu anisyat, dan beliau juga ditanya tentang kambing. Faqala, lalu beliau bersabda, khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw lidh-dhibi. Kalau kamu menemukan kambing yang hilang, ambil. Karena hanya ada tiga kemungkinan. Kamu yang nanti merawatnya, atau saudaramu, atau nanti dimakan serigala. Nah, daripada binatang ini sia-sia, maka beliau sarankan sebaiknya kamu ambil. Baik. Dari satu hadis ini, maka para ulama membagi luqathah menjadi tiga macam. Yang pertama, barang temuan yang tafih, yang nilainya sangat murah. Ma la tatba'uhu himmatun nas, yaitu orang tidak punya keinginan sepeser pun untuk memilikinya. Ya. Misalnya korek api, atau lagi misalnya gunting, atau apa, uang-uang receh. Fahadha yajuzu iltiqatuhu, maka barang seperti ini boleh langsung diambil, dan orang yang menemukannya boleh memilikinya, memanfaatkannya, bila ta'rifin, tanpa harus mengumumkan. Orang yang menemukannya boleh langsung memilikinya, boleh langsung memanfaatkannya tanpa harus mengumumkan. Ya. Namun kalau misalnya ada orang yang nyari, ya wajib untuk dia kembalikan. Ya. Kalau di zaman kita, sering kita jumpai ada uang receh, ya, 500 rupiah atau 200 rupiah. Orang ketika menemukan seperti itu, mungkin dia malas untuk ngambil. Maka ketika Anda mengambilnya, ini boleh langsung dimiliki dan tidak perlu diumumkan. Terus nilai barang tafih, barang yang tidak punya harga, itu standarnya berapa? Jawabannya adalah berbeda-beda tergantung urf yang berlaku di masyarakat. Di zaman sekarang uang 500 rupiah, ya, parkir pun enggak mau, minimal 1000. Atau bahkan di daerah yang lain motor 2000. Sehingga ini barang tafih. Dulu di tahun 90-an 500 rupiah itu berharga. Sehingga orang memiliki atau punya uang 500 rupiah, nemu uang 500 rupiah itu senang sekali. Nah, sehingga batasnya begini. Berapa nilai yang kira-kira ketika orang naik motor, begitu lihat barang itu dia enggak mau berhenti. Itulah yang dimaksud dengan mala tatba'uhu himmatun nas. Barang yang orang tidak punya selera untuk memilikinya dan mengambilnya. Daripada saya harus matikan motor, saya harus turun, mending enggak usah diambil. Jadi sampai dia itu ketika naik motor enggak punya keinginan untuk turun. Lebih bernilai waktu dia bertahan di atas motor, tenaga dia untuk bertahan di atas motor, daripada berhenti, turun, kemudian ngambil barang itu. Itulah barang yang nilainya rendah, dan seperti ini jika ditemukan maka tidak perlu untuk diumumkan, boleh langsung dimanfaatkan. Meskipun kalau misalnya ada orang yang nyari, Anda nemu gunting di jalan, kemudian Anda pakai. Ketika di masjid ada hastakarya, Anda bawa gunting itu. Terus ketemu pemiliknya, loh, ini kemarin gunting saya tak cari-cari, kembalikan. Ya, kembalikan. Kenapa kembalikan? Karena ketemu pemiliknya. Meskipun Anda boleh memanfaatkan dan memilikinya tanpa harus mengumumkan. Yang kedua, benda luqatah yang dia bisa bertahan. Contoh di masa silam adalah seperti unta atau kuda. Maka benda yang hilang seperti ini, yang dia punya, yang bisa bertahan, dia bisa menjaga diri, ya, yang di buku Fiqih Muyassar disebutkan, ma yamtani'u binafsihi min sigharis siba', binatang yang bisa menjaga diri dari binatang-binatang buas yang kecil seperti serigala, seperti onta, contohnya adalah onta, kuda, sapi dan semacamnya. Wahada yahrumu iltiqatuhu, maka barang seperti ini, binatang seperti ini haram untuk ditemukan, haram untuk diambil. Wala yamlikuhu multaqituhu bita'rifihi, dan orang yang mengambilnya tidak berhak untuk memilikinya meskipun sudah diumumkan. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani tadi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malaka walaha?" Ngapain kamu urusi barang kayak gitu? Nah, terus kalau contoh di zaman kita apa, Pak? Nah, contohnya misalnya mobil. Mobil parkir. Nah, namanya mobil parkir itu kalau dia enggak diapa-apain dia enggak rusak. Misalnya ya. Ada orang naik mobil. Kemudian di tengah jalan dia mengalami masalah. Akhirnya minggir. Nah, setelah dicoba untuk diperbaiki, ternyata masalahnya serius. Ini harus manggil bengkel. Akhirnya dia taruh di pinggir jalan, dia nyegat mobil yang lain atau taksi, kemudian dia berangkat nyari bengkel. Apa yang bisa dilakukan oleh, atau biasanya masyarakat kalau seperti ini gimana? Dia pasti was-was, oh, nanti mobil saya pasti diambil orang, nanti dipecah kacanya terus dibawa orang, dan seterusnya. Padahal mobil itu kalau gak diapa-apain, dia akan tetap utuh seperti itu. Meskipun kehujanan, meskipun kepanasan. Karena itu yang lebih tepat adalah biarkan yang kayak gini. Jangan diambil, biarkan. Nanti pemiliknya akan datang lagi. Contohnya motor. Itu kalau dibiarkan saja, nanti pemiliknya akan datang lagi. Nah, di tempat kita ya langsung disikat orang-orang. Contoh yang lain, benda-benda yang besar ditaruh di satu tempat tertentu, itu sebenarnya bukan barang hilang. Tapi andai misalnya ada orang yang kehilangan benda seperti itu, maka sebenarnya biarkan saja benda yang kayak gini, tidak perlu untuk diambil. Kenapa? Karena dia adalah barang yang punya nilai ketahanan. Misalnya besi, ya. Besi atau perlengkapan untuk naik-naik itu apa namanya? Yang besi ditata itu. Tukang biasanya pakai ada jangkar, steger ya. Steger. Jadi dia dipakai untuk biasanya alat bantu tukang untuk naik ke atas. Nah, yang kayak gini ketika misalnya ketemu di mana hilang, ya biarkan saja. Nanti pemiliknya akan menemukannya sendiri. Ditaruh pinggir jalan, nanti akan diambil. Nah, itu dibiarkan saja. Cuman kadang masyarakat yang pendidikannya masih rendah, kadang menemukan seperti ini atau barang seperti ini terus diambil. Makanya di negara kita masih cukup rendah tingkat kesadaran terhadap harta orang lain, sehingga kalau ketemu barang milik orang lain, niat dari awal itu sudah ingin langsung memilikinya. Kemudian yang ketiga adalah barang yang mahal, barang yang bernilai, dan dia mudah untuk dibawa, sehingga mudah untuk hilang. Seperti emas, perak, atau barang-barang bernilai yang lainnya. Atau binatang yang dia tidak bisa melindungi diri dari serangan binatang buas. Seperti kambing atau ayam. Maka yang seperti ini boleh diambil. Namun boleh mengambilnya di sini dikasih rincian oleh para ulama. Jika dia mampu untuk mengembalikan kepada pemilik, maka silakan ngambil. Karena statusnya sebagaimana wadi'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal yakun indaka wal takun indaka wadi'atan." Dan jadikan barang itu sebagai wadi'ah di hadapanmu. Sehingga kalau dia enggak sanggup untuk merawatnya dengan baik atau dikhawatirkan nanti akan ada keinginan untuk memilikinya, maka sebaiknya jangan diambil. Laporkan kepada pihak yang berwajib atau berwenang untuk kemudian mengembalikan barang itu atau mengumumkan barang itu. Karena ada kewajiban untuk mengumumkannya. Atau pertimbangan yang lain. Saya insya Allah amanah. Cuman repot kalau saya harus mengumumkan. Karena rumah saya tidak di sini. Anda ketemu di mana misalnya, menemukan pas lagi safar. Kalau Anda harus mengumumkan di situ, nanti repot. Ya, apalagi Anda harus mencari siapa pemiliknya, kemudian mengembalikan ke tangan pemiliknya. Maka daripada repot, nanti saya enggak sanggup untuk melaksanakannya, akhirnya barang itu Anda biarkan. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka kami sarankan serahkan kepada pihak yang berwajib. Kalau di tempat kita yang misalnya polisi, sehingga Anda ambil, kemudian Anda serahkan ke polisi. Pak, ini saya menemukan emas 20 gram. Ada tulisannya seperti ini, tapi saya kesulitan untuk menemukan identitas ini. Saya titipkan ke Bapak, tolong nanti dicarikan pemiliknya. Jika aparat ini adalah orang yang amanah, maka dia punya kewajiban untuk menjaga itu dan mengumumkannya kepada masyarakat agar bisa dijumpai siapa pemiliknya. Insya Allah dengan cara seperti ini, kondisi yang paling aman bagi seorang hamba agar dia bisa menyelamatkan harta milik orang lain yang hilang. Kemudian yang keempat, tadi kita sudah bahas tiga ya, macam-macam barang temuan, macam-macam lukoto. Yang pertama adalah barang yang tidak punya nilai atau yang sangat murah. Yang kedua, barang yang bisa bertahan. Yang ketiga, barang yang kecil tidak bisa bertahan dan dia punya nilai. Maka jenis yang ketiga ini boleh untuk diambil bagi orang yang menemukannya dengan syarat dia sanggup untuk mengumumkan dan dia sanggup untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Yang keempat adalah luqatatul haram, luqatah yang ada di tanah haram. Untuk luqatah yang ada di tanah haram, la tumlaku bihalin wa yajibu ta'rifu biha tulad dahri. Tidak boleh untuk dimiliki apapun keadaannya dan wajib untuk diumumkan tanpa batas. Orang yang menemukan tas atau apa di tanah haram, maka nanti dia bisa umumkan. Baik, bagaimana kalau enggak bisa, sementara dia harus segera pulang? Maka walhamdulillah sekarang sudah ada lembaga yang menangani itu ya. Misalnya di tanah haram ada lost and found, sehingga Anda serahkan ke situ, maka nanti akan dirawat oleh divisi ini untuk nanti siapa yang merasa kehilangan silakan datang ke sana. Nah, kita memberikan apresiasi yang baik bagi beberapa kaum muslimin yang menunjukkan sikap kedewasaan dalam masalah ini. Misalnya di masjid ada divisi yang khusus menangani lost and found, barang-barang hilang. Sehingga kalau ada orang kehilangan jam tangan, kehilangan kacamata, kehilangan pulpen atau kehilangan sampai bahkan kehilangan apa misalnya HP, lalu ditaruh di sebuah ruangan atau di kaca, kemudian ditaruh di situ, bagi yang merasa memiliki silakan mengambilnya. Demikian pula yang berada di beberapa tempat yang sudah dilindungi oleh undang-undang dengan baik, seperti bandara. Ya. Ada lost and found. Termasuk juga di stasiun ada bagian lost and found. Meskipun pemanfaatannya kelihatannya kurang maksimal kalau di negara kita. Ya, ya kita tetap memberikan apresiasi ada peran baik di situ, tapi masih banyak saja kasus di mana ketika barang itu hilang dia enggak kembali lagi ke pemiliknya meskipun sudah disediakan tempat seperti itu. Artinya orang yang kurang jujur di negara kita yang masih punya keinginan untuk menguasai harta milik orang lain itu masih banyak. Padahal kalau kita bandingkan dengan beberapa negara kafir, jelas ini negara kafir. Ya, pemerintahnya kafir, undang-undangnya undang-undang yang ya undang-undang non-muslim. Rakyatnya juga mayoritas non-muslim. Tapi mereka punya karakter. Dan karakter baik itu sampai mereka menghargai apapun yang dimiliki oleh orang lain. sehingga mereka merasa aman. Naruh barang di mana aman, naruh barang di mana aman. Ketinggalan tas di kereta pasti nanti akan balik. Ketinggalan tas di mana nanti balik. Di negara kita ya, ini berbeda ceritanya. Ya, makanya kita mengajak kepada masyarakat untuk belajar masalah akidah yang benar, tauhid yang benar. Termasuk diantaranya adalah menghargai hak milik orang lain. Dan itu salah satu diantara pengaruh besarnya, membuat orang menjaga diri agar jangan sampai menguasai harta milik orang lain. Selanjutnya, apabila orang mengambil barang temuan, maka dia punya kewajiban untuk menjaganya, karena statusnya adalah barang amanah. Dan wajib bagi dia untuk mengumumkan. Mengumumkan di mana? Fi majami'in nas, di tempat-tempat kumpulnya orang. Selama setahun. Nah, standar pengumuman dan lama di sini dan rentang waktu di sini, kalau rentang waktunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menentukan. Lalu bagaimana teknis pengumumannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan. Tapi kemudian dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Misalnya, standar pengumuman di tempat kita kayak gimana? Ya, disiarkan melalui berita radio atau melalui koran atau ditempel di tempat kau menemukan barang dan seterusnya. Maka lakukan itu sebisanya selama setahun. Kemudian jika tidak ada orang yang mengambilnya dalam waktu selama satu tahun, fal multaqitu yamtaliku al-luqatata, maka orang yang menemukan berhak untuk memiliki barang temuan. Lakin la yutasarraf fiha illa ba'da ma'rifati awsafiha, namun sekali lagi dia tidak boleh memanfaatkannya kecuali setelah diumumkan. Dan jika ada orang yang mengambilnya dan persis sebagaimana kriteria yang dimiliki oleh barang itu, maka wajib bagi dia untuk mengembalikannya, meskipun orang ini tidak diwajibkan untuk mendatangkan bukti, cukup bercerita saja. Ya. Apa buktinya kalau ini milik Bapak? Ya, saya kenal semua, sampai dalam isi tas itu, saya tahu isinya apa saja. Oh, silakan ceritakan, ceritakan. Sekarang dibuka, buktikan. Oh, ternyata benar, udah kembali bawa. Dan itulah bayyinah yang dimiliki oleh orang yang mencari tadi. Tayyib. Kemudian setelah rentang setahun diumumkan, kok tidak ada yang mencari, berarti menjadi hak milik orang yang menemukan. Boleh dia miliki. Tapi kalau satu waktu nanti ada orang yang mencari dan ternyata betul itu pemiliknya, maka tetap wajib untuk dikembalikan. Meskipun rentangnya sudah lebih dari satu tahun. Kemudian dalam aturan luqatah, jika barang temuan itu adalah barang yang mudah rusak, seperti buah-buahan atau makanan, dan Anda tahu bahasanya ini bernilai, maka boleh Anda temukan, Anda boleh mengambilnya, kemudian silahkan dikonsumsi. Jika nanti pemiliknya datang, maka Anda wajib untuk mengembalikan. Contohnya apa, Pak? Misalnya ada orang yang menemukan satu box donat plus pizza, ditambah lagi apalagi beberapa box yang lain. Kita tahu ini pasti ada pemiliknya, ini makanan mahal. Maka Anda boleh ngambil, kemudian diumumkan. Nah, terus gimana kalau kalau diumumkan selama setahun nanti basi? Silakan dimakan, nanti kalau pemiliknya datang, sampaikan dan diganti uang. Kalau enggak sanggup gimana? Nah, kalau enggak sanggup silahkan serahkan kepada pihak yang berwajib. Wallahu ta'ala alam. Baik, insyaallah materi kita sampai di sini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan semua pembahasan seputar masalah fikih muamalah sosial, mulai dari musabaqah, kemudian kita lanjutkan dengan wadi'ah, ada hibah, wakaf dan seterusnya, sampai yang terakhir yang kita bahas adalah masalah luqathah. Karena materi kita sudah selesai, maka tema fikih muamalah sosial tidak kita sambung dengan materi yang sama. Namun insya Allah kita akan ganti tema yang lain di kesempatan berikutnya. Insya Allah kita akan bahas tentang pengantar ilmu waris. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.